Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum wa hidakumullah, sebagaimana seperti biasanya ada 5 kosakata yang baru yang perlu antum sebutkan dan juga antum hafalkan. Kosakata tersebut yang pertama dhahaba, artinya pergi. Yang kedua kharaja, artinya keluar. Yang ketiga akala, artinya makan. Yang keempat syariba, artinya masuk di mana? Artinya apa? Syariba. Waktu itu antum enggak masuk. Syariba apa artinya? Minum. Yang kelima dakhala, artinya masuk. Naam barakallahu fikum. Itu 5 kosakata yang perlu nam diketahui dan diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Barakallahu fikum, masih seputar pelajaran yang keberapa kemarin? Keempat. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu seputar penggunaan aina. Atau melihat di situ, perhatikan baik-baik aina. Aina itu adalah isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya, tapi tentang apa? Aina, tentang tempat. Nah, tentang tempat itu namanya pakai aina. Kata beliau, aina su'alun anil makan. Aina adalah pertanyaan tentang tempat. Jadi kalau ada orang tanya, aina anta ya akhi, kamu di mana? Ana fil baiti, ana di dalam rumah, saya di dalam rumah. Jadi kalau aina itu menanyakan tempat gitu loh. Aina antal an ya akhi? Aina antal ams? Aina anta ams? Antum kemarin di mana? Kamu kemarin? Kamu sekarang di mana? Berarti tempat gitu loh aina. Kamu belum? Aywa. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad di dalam kamar. Aina Fatimah? Di mana Fatimah? Fatimah tu fil matbahi. Fatimah di dalam dapur. Mana itu? Naam. Mada, sekarang mada. Sekarang sudah selesai aina. Jadi aina adalah digunakan untuk menanyakan tentang apa? Aina tadi tempat. Tentang tempat. Aina di mana? Sekarang mada. Artinya apa yang? Mada itu artinya apa? Apa yang? Nah, seringnya menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Mahada. Ini kok jadi mahada ini? Ayo nak afan. Mada dengan mahada itu sama. Jadi mada sama dengan mahada. Li khairil aqil, gunanya sama kegunaannya. Untuk yang tidak berakal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena seringnya kalau kita nanyakan contohnya seperti ini, mahada apa ini? Tepat itu loh. Bukan siapa ini, tapi apa ini? Paham belum? Ayo kita lihat. Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Apakah antum mengatakan yang di atas meja Muhammad misalkan? Kalau orang tepat. Karena apa? Kecuali kalau nanyakan siapa. Kalau siapa berarti nanyakan orang atau benda, orang atau sesuatu yang enggak berakal kalau siapa itu. Orang. Menanyakan orang. Nah, menanyakan sesuatu yang berakal. Mada 'alal maktabi, apa yang di atas meja? Al-qalamu 'alal maktabi, pena yang di atas meja. Mada 'alas sariri, apa yang di atas ranjang? As-sa'atu 'alas sariri, jam itu di atas ranjang. Ingat-ingat, di situ ada ala. Ala kemarin termasuk huruf apa? Termasuk huruf apa? Huruf apa namanya? Ala kemarin termasuk huruf apa? Termasuk huruf apa? Huruf jar, huruf jar, huruf khafat. Ala, fi, min, ila, itu dihafal. Termasuk huruf jar. Apa fungsinya huruf jar? Menjadikan isim yang setelahnya menjadi majrur. Itu jawabannya, menjadi majrur. Majrur tanda asalnya dengan kasrah, selesai. Antum harus urutkan itu. Nanti kalau antum pandangnya langsung ke kasrah, itu nanti khawatirnya merasa bahwasanya majrur itu dengan kasrah terus, itu loh, keliru. Ada yang majrur dengan kasrah, ada yang tidak. Apa maksudnya? Jadi kalau tanya apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Majrur tanda asalnya dengan asra. Paham soalnya ya? Paham soalnya ya? Naam. Kita lihat berikutnya, contoh yang keliru. Mada alal maktabi, apa yang di atas meja? Muhammadun alal maktabi, Muhammad di atas meja. Ini enggak keliru. Ini enggak keliru atau keliru? Keliru. Ada silangnya itu tandanya. Jadi karena menanyakan sesuatu yang tidak berakal kan jawabnya berakal. Paham belum? Apa yang di atas meja? Jawab Muhammadun alal maktabi, Muhammad di atas meja. Perhatikan baik-baik. Keliru atau benar ini? Yang benar? Untuk yang berakal atau untuk yang tidak berakal? Untuk yang tidak berakal. Mahum salah. Kita tutup yang terakhir. Yaitu mengenai al-alamul mu'annath la yunawwan. Ini berkaitan masalah kemarin kaidah semua nama wanita. Coba, antum yang ulangi. Semua nama wanita apa? Semua nama wanita apa? Ditanwin tidak boleh ditanwin. Semua nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali satu. Kecuali siapa? Dakdun. Kecuali Hindun. Antum ya hafalkan baik-baik itu kaidah itu. Kalau antum hafal kaidah itu dimanapun antum berada, kaidah itu ada. Itu enak gitu loh ya. Jadi semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Hindun ditanwin kenapa sebabnya Abdul Ghafur? Karena tiga huruf tengahnya sukun. Namanya jawabnya gitu. Karena tiga huruf tengahnya sukun. Karena tiga huruf tengahnya sukun. Jadi kaidahnya dihafal. Itu kaidah penting itu ya. Kaidah ini fungsinya tujuannya antum itu nanti bisa mengkiaskan gitu loh. Paham ya? Bisa mengkiaskan, langsung mengkiaskan itu enggak perlu basa-basi, enggak perlu panjang lebar ribut, langsung tahu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum langsung tahu. Naam, bahwasanya tinggal langsung lihat ini siapa ini? Hindun bukan? Bukan. Enggak tanwin. Siapa ini? Aisyah. Tanwin enggak tanwin, enggak kenal, bukan Hindun. Selesai. Itu kalau mau pakai kaidah biar mudah dihafal tadi itu. Paham belum? Insyaallah paham insyaallah ya. Jami' asma'in nisa mamnu'atun min at-tanwin illa Hindan. Semua nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Kita lihat berikutnya. Muhammadun. Kemudian Aisyah tua. Enggak tanwin kan? Aisyah. Ammarun, tanwin. Aminatu, enggak tanwin. Kalau ada orang datang ke antum, ya akhi Umar. Ja'at Aisyatun. Orangnya faham enggak kira-kira? Yang faham bagaimana mengucapkannya? Ja'at sama ada orang ngomong ke antumnya Umar, ja'at Aisyatun. Ja'at Aisyatun tanpa tanwin. Antum ingat baik-baik, ini nama ini bukan nama orang ajam, nama orang Arab. Kalau orang ajam, orang Jawa lain lagi, nama-nama seperti enggak masuk dalam orang ajam. Paham ya? Paijo, bejo itu enggak masuk, paijem. Kemudian siapa lagi? Payem itu enggak masuk semuanya. Jawa. Paham ya? Nah, ini hanya nama-nama yang berbahasa Arab. Tapi nama-nama ajam ada pembahasan tersendiri. Oleh karena itu antum langsung mikirnya nama yang Arab. Ini siapa ini? Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah atau Hindun? Bukan Hindun, enggak tanwin. Selesai. Selesai enggak? Selesai. Paham ya? Enggak perlu panjang lebar. Yang antum hafal hanya itu nih, titik ya. Yang antum hafal cuman itu tadi. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin. Mudah kan dihafal? Kecuali Hindun, selesai. Mudah enggak? Akhadul Rahman. Mudah kan? Mudah kan? Ayo, mudah. Nah, antum hafal belum? Belum kan? Enggak masalah. Paham ya? Yang penting antum hafal kan? Ayo, nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Yasirun. Nah, tanwin nama laki-laki. Maryamu. Nah, enggak ada tanwin di situ. Aliyun. Fatimatu. Kita lihat contoh yang keliru. Istilah itu perhatikan baik-baik. Contoh yang keliru itu Aisyatun gagal faham, Aminatun gagal faham, Maryamun gagal faham, Fatimatun gagal faham. Kenapa gagal faham? Akhadul Ghafur. Karena ditanwin. Padahal faedahnya setiap nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Ayo wa na'am, ahsan. Ayo seperti itu, mudah kan? Mudah. Ayo, na'am. Yang serius, yang main-main. Na'am, kita lihat di sini. Minal baiti, asluhu min al baiti. Ini penting juga, ini namanya liltiko istakinen, tragedi kisah yang tidak terlupakan juga ini. Paham ya? Kisah yang sangat mengharukan, yang tidak terlupakan. Yaitu tragedi liltiko istakinen, bertemunya dua suku. Min min al-baiti. Inilah tragedi kisah terjadinya nah bertemunya dua sukun. Sukun yang ada pada ini satu, sukun yang di atas lam dua. Tatkala terjadi dua sukun, bertemunya dua sukun ini, akhirnya terjadi yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, pengubahan harokat. Paham ya? Bacanya minal baiti, bukan minul baiti, bukan minil baiti, tapi minal. Ini namanya apa? Liltiqa istakinain, bertemunya dua sukun. Atom jangan main keliru bacanya. Jangan min al baiti, berarti belum bisa baca. Kita lihat itu. Min al baiti asluhu min al baiti. Min tambah al, min ditambah al sama dengan minal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hum ditambah al namanya sama dengan humul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat apa kata beliau? Hurrikatin nun bil fathati. Nah, barakallahu fikum. Hurrikatin nun bil fathati man'an liltiqa'i sakinain. Nunnya dikasih harokat dengan fathah dalam rangka untuk mencegah bertemunya dua sukun karena terjadi kontradiksi, berseberangan, bertabrakan gitu loh. Antara min dan al tadi, min al baiti. Biar tidak terjadi kontradiksi, maka disinkronkan, digabungkan, dipertemukan dengan cara di fathah tadi. Minal baiti. Mahum insyaallah. Mahum insyaallah. Mahum. Ewa. Inilah kisah terjadinya minal baiti, asal usulnya min dan al baiti, kemudian prosesnya min ditambah al sama dengan minal. Paham ya? Ini bukan matematika ya. Tapi ini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk yang dikenal uslub min asani bil Arab, gaya bahasanya orang Arab. Orang Arab itu memiliki gaya bahasa yang terkadang kita perlu membongkar asal usulnya gitu ya, sehingga dengan dibongkarnya asal usul tersebut muncullah apa? Nah, faedah-faedah yang mungkin dianggap sebagian orang menganggap itu rahasia, padahal ini bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang sudah tahu aslinya itu. Apa maksudnya? Nah, jadi minal baiti asal usulnya min dan al baiti. Min nunnya sukun, al baiti lamnya sukun. Bertemunya dua sukun, akhirnya min ditambah al sama dengan apa? Minal. Paham insyaallah? Minal masjidi, minal qaryati. Paham belum ini? Ayat barakallahu fikum, itu kaidahnya. Jadi kesimpulannya, kita hanya mengulang pelajaran yang keempat saja, pelajaran yang baru pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, bahwasanya huruf jar fungsinya apa? Huruf jar fungsinya apa? Huruf jar fungsinya apa? Menjadikan isim setelahnya. Menjadi menjadi majrur, tanda asalnya dengan kasrah. Tahu belum? Huruf jar yang disebutkan kemarin ada berapa? Apa itu? Apa? An sudah ada, an kemarin? Apa? Min ila fi ala. Yang disebutkan kemarin, paham ya? Huruf-huruf jar ini menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, tanda asalnya dengan kasrah, selesai. Amin ya. Semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Sebabnya kenapa Hindun tanwin? Tiga huruf tanwin sukun. Kamu sekian kan? Kamu sekian. Kemudian Aina itu istifham. Pertanyaan tentang apa Aina? Wallahu. Tentang apa Aina? Pertanyaan tentang apa? Aina tadi, Aina di mana? Pertanyaan tentang apa? Wallahu a'lam. Pertanyaan tentang apa? Tempat. Su'alun anil makan. Ini tulisannya ada situ. Su'alun anil makan. Pertanyaan tentang tempat. Kalau mada, itu pertanyaan itu sesuatu yang berakal atau yang tidak berakal? Mada, apa yang menanyakan sesuatu yang berakal atau yang tidak berakal? Yang tidak berakal, harus dikuatin ini ya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian asal usul minal baiti, aslinya apa aslinya? Agar tidak bertemunya dua sukun. Aslinya apa minal baiti itu? Min dan al sama dengan minal. Amalum. Huruf-huruf qomariyah itu huruf yang bagaimana? Al qomariyah itu al yang bagaimana? Al qomariyah itu al yang bagaimana kemarin? Al-Qamariyah itu al yang bagaimana kemarin? Al yang disebutkan secara gamblang. Al yang disebutkan secara gamblang. Yang sukunya nampak di atas lam. Al-Qalamu. Al-Kitabu. Al-Babu. Paham belum? Al. Masjidu. Paham itu? Itu namanya Al-Qamariyah. Kalau Al-Shamsiyah kemarin al yang bagaimana? Tabrak apanya? Al yang bagaimana kemarin? Al yang sukunnya tidak nampak di atas lam. Cara bahasa kasarnya, al yang dia itu tidak dibaca. Yang dibaca yang mana? Yang huruf setelah lam. Perhatikan baik-baik. Antum paham enggak? Al samsiah itu al yang bagaimana? Al yang sukunnya tidak nampak di atas lam, bacaannya enggak nampak. Nah, terus bagaimana cara bacanya? Bahasa kasarnya bagaimana? Tandanya apa? Setelah lam ditasdid. Bahasa kasarnya bagaimana? Lamnya ditabrak langsung, terjang gitu loh. Antum gak usah peduli sama alif lam, langsung ke huruf setelah lam. Paham belum itu? Ini penting ini, walaupun kelihatannya istilahnya bisa dikatakan lucu, paham ya? Bisa dikatakan nah membuat orang tertawa, tapi ini penting. Paham ya? Maksudnya lamnya itu sukun di atas lam itu enggak nampak, bacaannya enggak nampak. Terus bagaimana caranya? Ditabrak langsung. Alif sama lamnya ditabrak saja langsung masuk tembus ke huruf setelah lam itu. Antum paham enggak tertawa-tawa? Paham enggak? Ayo paham. Ini harus dipahami baik-baik ini. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Biar nanti antum paham gitu loh istilahnya ini ya. Ulang-ulang seperti ini kan untuk murajaah. Nakirah itu apa? Isim yang bagaimana nakirah itu? Wallahu la'lam. Nakirah itu yang bagaimana? Isim yang bagaimana? Wallahu a'lam. Nakirah itu isim yang bagaimana? Nakirah itu isim yang bagaimana? Nakirah itu isim yang bagaimana? Yang umum. Kok lupa gimana sih? Diulang-ulang terus. Padahal jelaskan udah gamblang sekali padahal. Hah? Oh, gara-gara pengaruh virus corona tau. Allahu musta'an. Hah? Ya makanya ditingkatkan imunitasnya, di murajaah ulang, paham ya? Nah, nakirah ini bagaimana? Umum, ma'rifah? Tanda nakirah, tanda ma'rifah? Tanda ma'rifah apa diantaranya? Al, nakirah tandanya apa diantaranya? Tanwin, paham belum? Nah, termasuk isim ma'rifah apa diantaranya? Tandanya. Apa diantaranya? Al. Itu tandanya. Termasuk isim ma'rifah apa diantaranya antum? Akhadul Ghafur. Apa? Itu contohnya. Apa diantaranya? Nama orang. Lupa semua sih. Ini bagaimana ini? Harus diulang-ulang lagi. Nah, ana berharap sudah ingat. Jadi diulang-ulang terus. Ini biar nanti antum ketika bahas jilid yang kedua itu enggak kewalahan. Dengarkan baik-baik. Antum kenapa sehat enggak antum? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi ini semua sudah kita lewati, antum ulang-ulang lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya enggak mengagetkan sebenarnya. Cuman antum persiapan gitu loh. Antum persiapan sebenarnya. Paham ya? Yang kaget itu siapa? Kalau anak pribadi enggak kaget. Paham ya? Jadi antum persiapan ketika ditanya langsung jawab. Paham ya? Jadi seperti itu. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jadi ketika tanya langsung jawab gitu loh. Enggak ada istilah wallahu a'lam itu kan sudah kita lewati kan. Maksudnya dalam sini itu upayakan sudah enggak ada istilah wallahu a'lam lagi di sini. Karena sudah antum pahami semuanya gitu loh. Paham ya? Jadi kalau tanya langsung jawab. Apa nakirah ini? Apa kalimat ini? Karena sudah kita lewati dan ketika diajarkan paham, paham, benar, benar. Jangan pura-pura gitu loh. Serius. Pahamnya itu serius. Kamu ini belajar bahasa Arab seperti itu. Kalau antum enggak serius, nanti enggak bisa setelahnya. Jadi kalau sekarang tak tanya, sekarang udah paham belum? Sudah paham insyaallah? Antum sudah paham insyaallah Abdul Ghafur? Akhomer? Antum paham? Sudah paham insyaallah? Termasuk arifah apa tadi? Wallahu? Nah, belum paham nanti. Termasuk arifah apa antum Abdul Ghafur? Termasuk arifah apa tadi? Nama orang. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.